والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kita lanjutkan halaman 140 ya. Qala al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman fayaqifuna fi mawqifil qiyamah. Pada hari kiamat umat manusia dikumpulkan dalam keadaan hufatan. Hufatan maknanya dalam keadaan hafian, jamaknya hufa, tanpa sendal, tanpa alas kaki. Laisa alaihim ni'alun. Uratan, tanpa pakaian. Urian, jamaknya urah. Urlan, ghairu mukhattanin, tanpa dihitan. Buhman, buhman ini banyak makna yang disebutkan oleh para ulama. Di antara makna yang disebutkan dalam hadis laisa ma'ahu syai'un, dan juga yang memaknakan buhman ini maknanya as-sawad, hitam, kelam, dikarenakan mereka kepanasan. Ada lagi yang memaknakan buhman itu maknanya la yatakallam kal bahima. Buhman diambil dari lafad bahima, alladzi la yatakallam, tidak bisa bicara dia nanti pada hari kiamat, tidak bisa komentar, melainkan setelah Allah SWT izinkan untuk diajak bicara. Fayaqifuna fi mawqifil qiyamah, mereka berdiri di mawqifil qiyamah, tempat berdiri pada hari kiamat. Waktunya lama sekali. Hatta yashfa'a fihim nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita, kepada mereka. Yuhasibuhum Allahu tabaraka wa ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menghisab mereka. Hisab di sini juga punya banyak makna ya. Yutlak al-hisab, yutlak ala al-ard, semata-mata dipaparkan amalan mereka. Hisab juga diitlakkan maknanya al-kalam bainahu bainallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak dia bicara. Juga hisab diitlakkan pada makna penimbangan al-hasanat wa sayyiat, mana yang buruk, mana yang baik. Mana si Faiz? Keluar dari sana. Wah, wahai kurma, kurma. Hah? Wahai kurma. Oh. Wantun sabul mawazin. Wantun sabu al mawazin. Dan timbangan-timbangan ketika itu, atau yang ditimbang, dipancangkan. Waitun syarud dawawin, lembaran-lembaran kertas dibuka, disebar atau ditebar. Watatayaro suful a'mal ilal aiman wasyama'il, dan juga lembaran catatan-catatan amalan tadi bertebaran ke kanan dan ke kiri. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasiran wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang diberi kitab dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasiran, nanti dia akan dihisab dengan hisab yang yasiran, ringan. Hisaban yasiran ini maknanya al-arab, semata-mata dipaparkan. Ini loh amalanmu ketika di dunia. Wayan qalibu ila ahlihi masruran, dan dia nanti akan kembali kepada keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang diberi kitab dari belakang, fasaufa yad'u suburan, nanti dia akan menyeru dengan seruan celaka. Suburan ay halak, maknanya halakan. Yunadi bil halak. Wa yasla sa'iran, dan nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Hasyar. Al-ba'thu wal hasyar. Al-ba'thu lugatan al-irsal. Al-ba'th secara bahasa al-irsal, mengutus, mengirim. Wan nashar, ada penashar. Syar'an afan. Al-ba'thu lugatan al-irsal wan nashar. Al-ba'ats secara bahasa adalah al-irsal wan nashar. Irsal jadi mengirim atau mengutus, nashar itu menyebar. Wa syar'an secara syar'an ihya'ul amwati yaumal qiyamah. Menghidupkan orang-orang yang sudah mati pada hari kiamat. Wal hasyar lughatan al-jam'u. Hasyar secara bahasa al-jam'. Jama' itu mengumpulkan. Wa syar'an jam'ul khala'ik yaumal qiyamati lihisabihim wal qada'i bainahum. Yang namanya hasyar secara syar'i pada hari kiamat maknanya adalah jam'ul khala'ik yaumal qiyamah, mengumpulkan umat manusia, dikumpulkan semua. Lihisabihim, untuk menghisap mereka, memperhitungkan mereka. Wal qada'i bainahum, dan memutuskan perkara sesama mereka. Itu namanya hisab. Wal ba'ats wal hasyru haqqun tsabitun bil kitabi wa sunnah wa ijma'il muslimin. Al ba'ats wal hasyr betul-betul ada. Sabit dengan Al-Qur'an, telah tetap dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala qul bala rabbi qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Kata kalian Muhammad, tentu sungguh demi Rabbku, la tub'atsunna, kalian akan dibangkitkan. Wa qala Ta'ala qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang pertama kali dan orang yang terakhir nanti, lamajmu'un, akan dikumpulkan, ila miqati yaumin ma'lum, di tempat yang mereka dikumpulkan pada hari yang telah diketahui, yaitu hari kiamat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin baydha afra ka kursatin naqi laisa fiha alamun li ahadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuhsyarun nas, umat manusia itu nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan di atas ardin baydha, tanah yang putih. Afra, afra itu maknanya tidak ada warna, apa namanya, warna lain kecuali putih. Punya banyak makna, disebutkan di apa, di syarah. Kata Ibnu Faris, afra khalisah al-bayad, di antara maknanya khalisah al-bayad. Ada yang memaknakan, kata Ibnu Hajar, menukilkan dari Ad-Dawudi, syadidatul bayad, sangat sekali putihnya. Jadi udah putih, putih yang sangat sekali di bagian tanah tadi. Kalau kita ini kan masih Tergambar enggak antum? Nanti dikumpulkan dalam tanahnya, warna tanah itu putih. Gitu. Kalau kita kan warna tanahnya enggak putih ya. Itu putih sekali. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, qala Dawudi syadidatul bayad. Warnanya putih sekali. Adapun makna ka kursatin naqi, kursah bi fathin nun, dengan memfathah nun, kurs. Boleh juga dibaca kasar. Ya, kirsah. Bi fathin nun, maafkan. Bi fathi qaf, ya, bi fathin nun wa kasri qaf. Kirsah. Kirsatin naqi. Maknanya disebutkan di syarah, disebutkan oleh Al-Khattabi, ad-daqiq an-naqi, bagaikan daqiq an-naqi, tepung yang bersih. Maknanya tanah tadi bersih sekali bagaikan tepung. Kirsatin naqi. Qalahu Al-Khattabi, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Khattabi. Itu maknanya. Jadi dibangkitkan pada hari kiamat di tanah yang bersih sekali, bagaikan tepung. Laisa fiha alamun li ahadin. Tidak ada padanya tanda milik seseorang. Maknanya dikatakan oleh Qadhi Iyad, al-muradu annaha laisa fiha alamatun, alamatus sakanin, wala bina'in, wala asarin, wala syai'un minal alamat allati yuhtada biha fit turuqat kaljibal wassukhra al-barizah. Kata Al-Qadhi Iyad, maknanya tidak ada padanya tanda sama sekali, tanah tersebut rata gitu loh. Tidak ada tanda-tanda penghuni, tidak ada bangunan, tidak ada bekas-bekas puing-puing, dan juga tidak ada tanda-tanda yang bisa dijadikan petunjuk seperti bukit, batu. Jadi tanah tadi betul-betul rata gitu loh. Juga dikuatkan oleh Al-Khattabi, beliau mengatakan makna laisa fiha alamun li ahadin, kata Al-Khattabi, yuridu annaha mustawiyah. Maknanya tanah tersebut mustawiyah, rata semua. Ya. Itu maknanya. Itu bisa lihat di syarah hadis ini. Disebutkan dalam syarah-syarah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa ajma'al muslimun 'ala thubuti al-hasyr yaumil qiyamah. Kaum muslimun sepakat di dalam menetapkan al-hasyr pada hari kiamat. Itu dinukilkan di ta'liq yang menukilkan ijma' adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Fatawa Al-Kubra dan juga Ibnu Qattan Al-Fasi dalam kitab Al-Iqna' fi Masailil Ijma'. Wa yuhsyarun nasu khufatan la ni'ala alaihim. Umat manusia dikumpulkan dalam keadaan hufatan, maknanya la ni'ala alaihim. La ni'ala alaihim. Tidak ada sendal. Uratan la kiswata alaihim. Uratan la kiswata alaihim. Makna urah la kiswata alaihim. Tidak ada pakaian. Gurlan. Gurlan maknanya la khitana fihim. Tidak ada khitan pada mereka. Liqaulihi ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami membangkitkan manusia itu sebagaimana kami pertama kali menciptakannya. Nu'iduh. Demikian juga kami bangkitkan dia lagi. Sebagaimana pertama kali Allah menciptakan manusia, maka manusia dikembalikan nanti pada hari kiamat sebagaimana awal kali penciptaan dalam keadaan telanjang bulat. Wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam innakum tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan. Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa alas kaki, dalam keadaan telanjang bulat tanpa dihitan. Kuma qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kemudian Rasul membaca ayat sebagaimana kami pertama kali awal menciptakan kalian, demikianlah kami membangkitkan kalian. Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, sebagai bentuk janji dari kami dan kami pasti akan melakukannya. Wa awwalu man yuksa Ibrahim. Sedangkan orang yang pertama kali dikasih pakaian adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa fi hadits Abdullah ibn Unais al-marfu' alladhi rawahu Ahmad, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan buhman. Umat manusia pada hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan uratan, telanjang bulat, ghurlan, tanpa dikhitan. Buhman, tadi disebutkan buhman. Qulna wa ma buhman? Kami bertanya, apa buhman? Qal laisa ma'hum syai'un. Dia tidak punya sesuatu apa-apa. Itu di antara makna yang disebutkan dalam hadis ini. Al-hisab. Kemudian al-hisab. Al-hisabu lughatan al-adadu. Hisab secara bahasa al-adadu. Adad. Bilangan. Naunul alam ya, yang dulu kita belajar sama Syekh Yasin. Kita Syekh Yasin dulu. Wassawab al-addu. Karena hisab itu maknanya menghitung. Fi'il yang cocok dengan dia, kalau al-adad itu namanya bilangan. Sehingga makna hisab itu al-ad, menghitung. Kalau adat itu hasil dari perhitungan. Kata beliau dulu itu al-hisab lughatan al-adad was-shawab al-addu. Dalnya yang tasydid bukan al-adad tapi al-addu. Itu yang semakna dengan al-hisab, menghitung. Kalau al-adad itu bilangannya, hasil perhitungan. Wallahu'alam. Wa syar'an, secara syar'i, itla'ullahi ibadahu ala a'malihim, yaitu Allah Subhanahu wa taala menampakkan amalan-amalan mereka kepada para hamba. Jadi para hamba ini tadi diizinkan atau diperlihatkan kepada amalan mereka. Itu namanya hisab. Jadi setiap orang tahu mana yang buruk, mana yang baik, akan bisa dia lihat dari amalan-amalan yang dia kerjakan tadi. Wa huwa tsabitun bil kitabi wa sunnah wa ijma'il muslimin. Dan itu sabit dengan Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' muslimin. Qala Allah Ta'ala, inna ilaina iyabahum, inna ilaina iyabahum, thumma inna 'alaina hisabahum. Sesungguhnya hanya kepada kami lah iyabahum. Apa makna iyabahum? Kembali, ya. Ada tidur seluruh gimana? Zahaban wa iyaban. Apa zahaban? Pergi, iyab, pulang. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian hisabnya mereka atas kami. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'di salatihi Allahumma hasibni hisaban yasiran. Dan juga dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa pada sebagian salat beliau mengatakan Allahumma hasibni hisaban yasiran, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang ringan. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, mal hisabul yasir? Aisyah bertanya kepada Rasul, apa itu hisab yang ringan? Qal, Rasul menjawab, ayang dzura fi kitabihi fayatajawazu anhu. Yaitu dia melihat ke catatan-catatan tadi, namun Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Jadi hisab yang yasir tadi cuma semata-mata ditampakkan. Oh, ini kerjaanku di dunia dulu. Sudah. Begitu saja langsung dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad. Wa qala al-Albani isnaduhu jayyid. Berkata Syekh Al-Albani isnaduhu jayyid. Sanadnya bagus. Itu bisa dilihat ya untuk di sanadnya. Ringkasnya sanad itu sahih ya. Cuman yang jadi perbincangan itu tambahan Allahumma hasibni hisaban yasiran. Kata muallik isnaduhu jayyid illa qawlahu Allahumma hasibni hisaban yasiran. Sanadnya jayyid kecuali lafaz Allahumma hasibni hisaban yasiran. Fa inna hadhihi ziyadah tafarrada biha Ibnu Ishaq wal hadis fi sahihain duna hadis ziyadah. Hadis dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim tanpa ada ziyadah seperti itu tadi. Intinya yang diperbincangkan itu kelengkapan hadis dengan lafaz Rasul berdoa Allahumma hasibni hisaban yasiran didengar oleh Aisyah. Aisyah langsung nanya, ya Rasulullah, mal hisabul yasira? Dijawab sama Rasul, ayang zura fi kitabihi fayatajawaz anhu. Dia melihat ke kitabnya lalu Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia. Namun kalau seandainya seseorang berdoa dengan dianggaplah hadis ini dhaif ya. Disebutkan hadis ini nampaknya dia dhaifkan untuk lafaz Allahumma hasibni hisaban yasiran. Namun kalau mau berdoa dengan doa ini tidak masalah. Ada kaidah seluruh doa-doa itu tadi selagi doanya baik ya, itu boleh berdoa dengan doa tersebut walaupun hadisnya dhaif, dengan ketentuan tidak meyakini itu sabda Rasul. Yang kedua, tidak mengkhususkan pada tempat tertentu ya, lafaz doa tadi. Misalkan ada hadis dhaif, contoh doa Allahumma barik lana Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis dhaif kan? Boleh enggak doa dengan doa ini tadi? Jawabannya boleh, weh. Ya doa dengan satu, dengan tanpa meyakini doa tadi dipanjatkan harus di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban atau di bulan Ramadan. Yang kedua, tidak meyakini itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan oleh Syekh Muhammad Umar Bazmul. Ya, ringkasnya yang disebutkan di sanad di sini, Syekh Al-Albani menyebutkan isnadul jayyid, namun yang jadi permasalahan di ta'liq ini disebutkan yaitu berkaitan dengan doa ziyadah Allahumma hasibni hisaban yasiran itu tadi. Itulah yang disebutkan. Rasul pernah berdoa Allahumma hasibni hisaban yasiran. Tiba-tiba Aisyah mengatakan, apa itu hisab yang yasir? Faqal huwa yanzura fi sayyiatihi fayatajawaz lahu anha fa innahu man nuqisha al-hisab faqad halaka. Itu dia melihat kepada keburukan-keburukan dia lalu dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Rasul mengatakan, man nuqisha al-hisab faqad halak. Barang siapa yang hisabnya terjadi munaqasyah, dialog, maka sungguh dia akan binasa. Kalau ini enggak, cuma semata-mata diperlihatkan. Diperlihatkan, oh ini loh, pernah mencuri, pernah begini-begini, sudah langsung dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hisab yang yasir. Wa ajma'al muslimuna ala thubutil hisabi yaumal qiyamah. Kaum muslimin sepakat di dalam menetapkan hisab pada hari kiamat nanti. Juga disebutkan itu ijma' dinukilkan oleh Ibnu Qattan. Wa sifatul hisab lil mu'min, sifat hisab bagi seorang mukmin, annallaha yakhlu bihi fa yuqarriruhu bidzunubihi. Allah mengajak dia bersendirian. Fa yuqarriruhu bidzunubihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menampakkan, mentakrir terhadap dosa-dosanya tadi. Atau dia yuqarriruhu kembali ke bihi, hamba tadi. Annallah yakhlu bihi fa yuqarriruhu bidzunubihi. Allah Subhanahu wa taala ngajak dia ke tempat sepi, bersendirian, fa yuqarriruhu bidzunubihi. Lalu dia pun membenarkan dosa-dosanya tadi. Hatta idza ra'a annahu qad halaka, sampai-sampai tatkala dia sudah melihat, memandang kalau dia ini akan binasa, qala Allah taala lahu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma fa yu'ta kitabu hasanatihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami telah menutupi engkau, ya, dosa-dosamu ketika di dunia ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini kami ampuni dosa tersebut untukmu. Fa yu'ta kitabu hasanatihi, sehingga dia pun dikasih catatan kebaikan. Wa amal kufar wal munafiqun, adapun orang-orang kafir dan kaum munafiqun, fayunada bihim ala ru'usil khalaik, Allah panggil mereka di hadapan seluruh umat manusia. Beda ya, kalau kaum mukminin disendirikan oleh Allah, tidak dipermalukan nanti pada hari kiamat. Adapun orang-orang kafir, kaum munafiqin, dipermalukan di hadapan seluruh umat manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Mereka adalah orang-orang yang dusta terhadap Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Wal hisab 'amun li jami'in nas. Hisab itu umum bagi seluruh umat manusia. Illa man istathnahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Wahum sab'una alfan min hadhil ummah. Mereka adalah 70 ribu dari kalangan umat ini. Minhum Uqasha ibni Mihsan. Di antara mereka adalah Uqasha ibni Mihsan. Uqasha ibnu Mihsan, yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala adab. Mereka umat manusia ini tadi, di antaranya Uqasha bin Mihsan, yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala adab, tanpa dihisab, tanpa diazab. Muttafaqun alaih. Juga yang disebutkan ya ikhwan, yang dikecualikan adalah kaum orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir tidak dihisab lagi. Orang yang tidak ada kebaikan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hisab. Yang dihisab ini ya, diperhitungkan adalah masih ada kebaikan. Yang tidak punya kebaikan sama sekali, untuk apa dihisab? Tidak dihisab. Itu disebutkan oleh para ulama. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. Rawahu Ahmad min hadis Tsauban, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Tsauban, ma'a anna ma'a kulli wahid 70 alfan, dari 70 ribu tadi, bahwasannya pada setiap satu orang bisa membawa lagi 70 ribu. Jadi ada totalnya 70 ribu orang yang masuk surga. Nah, dari 70 ribu ini, satu orang bisa bawa 70 ribu. Jadi dipecah-pecah, 70 ribu. Berapa kira-kira? Antum pakar-pakar matematika. Ahil. Hmm? 400. Jadi dari 70.000 nih, 70.000 asal itu membawa satu orang nambah 70.000. Ya, ada betul bicara ini. 4 miliar 900 juta. Nah, Indonesia berapa? 200 juta. Itu kan sekarang. Ini kan belum lagi di Saudi, belum lagi negara-negara muslim yang lain. Antum bisa bayangkan para sahabat sudah sekian. Ya. Belum yang mati tadi. Di daratan para ulama, murid-muridnya para ulama. Hah? Apa? 7 miliar. No, hidupnya 7 miliar. No, hidupnya 7 miliar. Sekarang. Nah, yang hidupnya 7 miliar, belum yang lama mati zaman dulu. Dari zaman Nabi Muhammad, ya. Qala Ibnu Katsir, haditsun sahihun wa dzakara lahu syawahid. Hadis sahih. Wa awwalu man yuhasabu hadzal ummatu. Wa awwalu man yuhasabu hadzal ummatu. Orang yang pertama kali dihisab adalah umatnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah. Al-maqdi bainahum qabla al-khalaiqi. Muttafaqun alaih. Rasul mengatakan, kami ini orang yang terakhir di dunia ini. Namun orang yang duluan dihisab nanti pada hari kiamat, al-maqdi bainahum qabla al-khalaiq, yang diputuskan perkaranya, dihisab mananya, sesama mereka sebelum makhluk-makhluk yang lain. Warawa Ibnu Majah an Ibnu Abbas marfu'an. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu', nahnu akhirul umami wa awwalu man yuhasabu. Kami adalah umat yang paling terakhir, namun orang yang pertama kali dihisab. Dalam hadis. Wa awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu min huquqillahi as-salatu. Dan perkara yang pertama kali dihisab alaihi al-abdu, padanya seorang hamba, dari hak-hak Allah adalah salat. Maknanya hak-hak hamba, hak hamba ya, yang pertama kali dihisab itu hak Allah. Hak Allah yang pertama kali dihisab, dimintai pertanggungjawaban pada seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah salat. Wa awwalu ma yuhasabu 'alaihil 'abdu min huquqillahi as-salatu. Perkara yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba dari hak-hak Allah adalah salat. Yang akan ditanyakan ya oleh Allah adalah salat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-salat. Perkara pertama kali yang akan dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi. Kalau salatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau salatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalannya. Rawahu Tabrani fil Awsat wa sanaduhu la ba'sa fi insyaallah. Qalahul Mundziri fit targhib wa tarhib. Intinya sahih disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan juga Syekh Mukbil. Wa awwalu ma yuqadha bainan nasi fid dima. Sedangkan perkara yang pertama kali diputuskan berkaitan dengan hak-hak sesama hamba, sesama manusia adalah tentang urusan darah. Dia pernah bunuh, pernah menumpahkan darah ataukah tidak. Ya qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqadha bainan nasi yaumal qiyamah fid dima. Perkara yang pertama kali diputuskan di kalangan umat manusia pada hari kiamat nanti adalah darah. Jadi kalau urusan hak Allah adalah salat, urusan hak manusia adalah darah. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada besok hari. Semoga berkah. Sini.